Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, terlambat datang barusan dari Jakarta dan dari Pekan, sehingga tak terlambat sedikit. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan kita ittihafu ulil basar bitta'liq ala risalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala Syekh Ubaid, qala Syekh Ruslan bin rahimahullah, wa li hadza يذكر الله في عامة صور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة. وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار، وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا. Kata beliau rahimahullah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di mayoritas di Al-Quran tentang surat-surat yang membahas dan menjelaskan tentang inzar, peringatan Allah untuk tidak maksiat kepada Rasulnya, peringatan Allah tidak kufur dengan ayat-ayat Allah, peringatan Allah dengan berbagai kemungkaran, peringatan Allah kepada ahlu sayyiat. Nah, baik di dunia maupun apa yang Allah janjikan buat mereka di akhirat, itu mayoritas surat Al-Quran terdapat itu, yaitu peringatan dan apa yang Allah hukum, Allah balas, Allah siksa kepada ahlu sayyiat di dunia, dan apa juga yang Allah persiapkan buat mereka di akhirat. Waqad yadkhulu fi surati wa al-akhirah faqat. Namun terkadang Allah sebutkan di satu surat, hanya Allah sebutkan tentang janji na'am atau ancaman mereka di akhirat saja. Ancaman mereka di akhirat saja. In azabul akhirah a'zam. Naam. Karena memang azab akhirat itu lebih besar dan lebih dahsyat. Demikian pula pahala yang Allah janjikan kepada orang yang berbuat baik itu juga besar di akhirat dibanding dengan dunia semata. Kenapa? Karena akhirat darul qarar. Darul qarar memang kampung, negeri, tempat yang menetap, yang tidak akan berubah. Wa inna ma yadkuru ma yadkuruhu minna thawab wal iqab fi dunya taban. Hanya saja Allah sertakan hukuman, Allah sertakan pahala bagi mereka yang beramal soleh atau kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang berbuat baik di dunia ini. Nah, demikian pula hukuman bagi mereka yang berbuat jelek itu tabaan. Nah, intinya itu di akhirat yang paling dahsyat. Mereka ditenggelamkan di laut, mereka dimatikan dengan kilat, angin topan, berbagai macam bentuk yang Allah hukum, Allah azab di dunia ini, bagi mereka yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan mengingkari Rasul-Rasul Allah SWT, ini hitungannya ringan dibanding dengan di akhirat. Kelak siksaan yang tiada tara, siksaan yang sifatnya kekal walilladzubillah, dan kepedihan yang luar biasa ya Allah ancamkan kepada mereka para pelaku maksiat kepada Allah dan mengingkari ayat-ayat Allah dan mengkufuri Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, hal ini seperti yang Allah sebutkan tentang kisahnya Nabi Yusuf. Kisahnya Nabi Yusuf, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu birahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra muhsinin wala ajrul akhiratu wala ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Di surat Yusuf Allah sebutkan di ayat yang ke-56, wa kadzalika, kata Sa'di rahimahullah, naam, demikianlah apa yang telah terdahulu dari sebab-sebab yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, ketaatan kepada Allah, ketunduhan kepada Allah, nah, menjalani perintah Allah, tugas-tugas desa diemban oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Makanna li Yusufa fil ardi, kami berikan pokokan tinggal di muka bumi ini. Ya tabawwa'u minha haitsu yasha, dia tinggal di dunia Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu di dalam menikmati kenikmatan yang Allah berikan, kaifa yasha fi ashin, naam, radin nikmatin wasi'ah wa ja'a ari. Nah, jadi betul-betul, naam, di waktu siang, malam, pagi, dalam kesehariannya penuh dengan kenikmatan yang sangat luas yang dirasakan oleh bunda pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, betul-betul Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nusibu birahmatina man nasya, dan kami berikan hal yang demikian dan dengan rahmat kami, kata Allah, terhadap siapa yang kami inginkan, kami kehendaki. Naam, ai hadza min rahmatillah bi Yusufa, ini semua tadi kenikmatan yang Allah bentangkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam merupakan rahmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Allati asabahu biha, yang diterima, dirasakan, dinikmati oleh Nabi Yusuf nikmat-nikmat tersebut. Naam, wa qaddaraha lahu, dan Allah takdirkan, Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Walaysat maksurah ala nikmatid dunia, ini syahidnya, bahwa kenikmatan yang Allah berikan dari berbagai macam rezeki, dari berbagai macam ketenangan di dunia ini, itu bukan hanya di dunia saja yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wala nadhi'u ajral muhsinin, kami tidak akan menyia-nyiakan balasan yang baik, pahala bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia. Ini baru kebuka apa yang kita mungkin bingung sebelumnya. Bagaimana yang Allah berikan kepada umat manusia, individu, kaum, individu atau kaum yang mereka taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, apa yang mereka dapati di dunia ini dari sekian kenikmatan-kenikmatan yang ada? Nah, ini sebenarnya sebelumit. Sebelumit yang Allah berikan tersebut dibanding dengan di akhiratnya. Dan usaha mereka, amalan mereka yang soleh di dunia ini, kaum atau individu, seorang muslim, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak hanya mereka rasakan kenikmatan itu di dunia, tapi akan berkelanjutan nanti akhir. Karena memang di dunia adalah tempat beramal, tempat beramal, walaupun semua itu pasti dengan takdir Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan rahmat Allah, hidayah Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Ini yang wajib kita yakini. Hanya saja janji Allah pasti terlaksana. Bagi siapa? Bagi mereka yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan makna takwa yang benar, amalan yang benar, semua yang ikhlas karena dan soleh semuanya itu akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, wala nadhi'u ajrul muhsinin wa Yusufu alaihi salam min sadaqil muhsinin falahu fid dunya hasanatun wa fil akhirati hasanatun. Nabi Yusuf alaihi salam min sadaqil muhsinin. Kalau boleh dipermisalkan, ada 50 orang baik semua. Baik semua, 50 orang. 5 dari mereka ini yang terbaik, ini sadar. Penghulunya mereka orang baik. Mereka adalah pimpinannya orang-orang yang baik. Orang-orang yang mulia, yang lebih mulia dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang paling baik dari yang baik. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga falahu fid dunya hasanah, maka Allah diberikan kepada Nabi Yusuf hasanah di dunia. Hasanah di dunia yang Allah berikan adalah segala kebaikan, termasuk rezeki yang halal, ketenangan, kenyamanan, dan berbagai nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Juga termasuk amalan soleh, ini kebaikan di dunia. Juga termasuk, nah, yaitu ilmu yang bermanfaat, ini kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa fil akhirati juga diberikan hasanah, dapat ampunan dari Allah dan dapat jannahnya. Berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, maka barakallahu fikum disebutkan wali hadza nam wala ajrul akhirah. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut, wala ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh pahala ganjaran yang Allah berikan di akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang beriman yang mereka dulunya bertakwa di dunia. Wa kanu yattaqun. Ikhwati fid din a'azzani wa jazakumullah. Kata Sa'di rahimahullah, Syekh Sa'di rahimahullah, wala ajrul akhirati khairun minad dunya, min khairid dunya, min khairid dunya. Kebaikan yang di akhirat yang Allah janjikan jauh lebih baik daripada kebaikan di dunia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman jama'a bainat taqwa wal iman. bagi orang yang terkumpul padanya takwa dan iman. Takwa dan iman. Fabil takwa tadruku al-umur al-muharramah. Dengan takwa kau meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan di dunia. Nah, min kabairidzunub, dari dosa-dosa besar, wa shagha'iriha, dan dosa-dosa kecil ditinggalkan karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani perintah-Nya. Wa bil iman adam, dan dengan iman yang sempurna yahsulu tasdiqal qalbi, dia akan memperoleh dan mendapati kebenaran dalam kalbu dia bima amallahu bihi tasdiq, begitu. Naam bihi wa tadrahu a'malul qulub wa amalul jawarih minal wajibat wal mustahabbat. Nah, dengan iman ini maka dia timbul dalam kalbunya dia keyakinan yang mendalam terhadap apa saja yang Allah perintahkan untuk membenarkan. So, ini ucapan yang sederhana tapi sangat luas. Ketika Allah memerintahkan pada hambanya untuk beriman kepada hal yang gaib, langsung beriman kepada hal yang gaib. Ketika ini ada aplikasinya, ketika seorang itu diperintah oleh Allah untuk meyakini bahwa yang memberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak perlu dia dan ada prakteknya, tindak lanjutnya. Kalau dia meyakini, ini hanya dua contoh dulu. Kalau dia meyakini bahwa nah, surga itu ada, neraka itu ada, ini perkara yang gaib. Ya. Siksaan itu ada di neraka, siksa kubur itu ada, ini perkara-perkara yang gaib. Demikian pula balasan kenikmatan Allah yang berikan di surga adalah berbagai macam bentuk nikmat yang Allah sediakan bagi orang yang masuk surga yang taat kepada Allah tertancap, tertanam dalam kalbu dia, maka muncullah ketakwaan kepada Allah. Iya, ini maksud pada Allah, ini larangan, tinggalkan. Iya, ini haram, ini demikian, demikian, tinggalkan. Iya, ini wajib dijalani, ini sunnah, ini demikian, jalani. Itu tidak mengingkari sebagaimana mereka mengingkari nah adanya perkara-perkara yang gaib dan tidak ya, menjamah turut campur, kalau bahasa yang lebih anu lagi, melancari Allah ikut-ikut aku tahu yang gaib, alhamdulillah terjadi tidak demikian. Kenapa? Karena sifat seorang mukmin yang sebenarnya adalah perkara yang gaib, mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasul yang langsung tunduk dan percaya. Iman, tidak pakai debat. Begitu? Demikian pula masalah rezeki. Ada yang bisa memberikan kecuali hanya Allah Subhanallah. Kalau ini dia ini sebenar-benar yakin dalam kalbunya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka perdukunan sepi. Iya, oke, alhamdulillah. Nah, hitung-hitungan cara kejawen tidak laku. Nah, demikian pula tajarubah apa ujar obat dan lainnya gak jalan. Nah, jimat-jimat tidak akan yang bergelantungan di toko-toko dia. Untuk mempelajari. Sudah toko ini yakin, togel tidak jalan. Judi mati. Nah, wis. Nah, ini hikmahnya gitu loh. Berarti apa? Ya sudah. Faida kudiyatu binas sholat fantasyuru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau selesai sholat kalian ayo bertebar ke muka bumi, cari karunia dari Allah, senikmat. Nah, waja'alna layla libasa waja'alna nahara ma'asa. Kami jadikan malam tempat istirahat kalian, tidur istirahat. Waja'alna nahara ma'asa, kami jadikan siang tempat cari penghidupan. Ayat, lakukan yang demikian. Nah, wa idza yalna qaman wa idza nujiya min salat jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzaru. Baik, enak. Wahai orang beriman, ketika dipanggil azan untuk salat Jumat, cepat melakukan salat Jumat, wa dzaru baik, tinggal jalan ini. Salat ini pikir sih. Lakukan yang demikian, nikmat juga. Hidupnya tenang. Nah, kalau bahasa ringannya kita, nah, kita yang ngendalikan dunia. Jangan sampai dunia ngendalikan kita. Nah, bukan makna mengatur segala Allah lah. Artinya jangan sampai kita larut dengan dunia. Dunia yang kita atur gitu loh. Nah, ya apa ini kan kerja. Iya ya. Tapi selesai kalau gampang kok ini enggak. 1 miliar atau 2 miliar. Kenapa? Dia yakin dan khawatir. Kalau ini diteruskan, nanti ada timbul berikutnya. Dapat 1 miliar kemarin. Wis babak salat zuhur berjamaah, babak enggak asaran, wis mabes. Mari pun tobat kepada Allah. Apa tahu dia akan hidup besoknya? Apa tahu rezeki yang dia dapat tadi itu miliar barokah? Tahu enggak dia? Ya. Saya tidak tahu. Nah, tahu-tahu, loh, pulang, dia sudah membawa 1 miliar. Nah, rumahnya dirampok orang, anaknya ketabrak ini, walah saya begini, rumah sakit, asur rumah sakit semua, habis bukan 1 miliar, 5 miliar hilang kabeh, sampai. Siapa yang tahu? Kenapa? Khawatir karena dia nak menghubungi Muzalib, menyatakan, gak sholat-sholatan, gak jamaah-jamaahan. Ini. Nah, kan ada orang yang menyatakan dengan benci kepada Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari itu sekitar tahun 97-98 itu. Kepada seorang ikhwan salafi, insyaallah, nah, dan segala Allah ada ngomong dia. Nah, kata dia, nah, tidak mungkin gara-gara nyukur jenggot masuk neraka, enggak mungkin. Apa dengan kemarin itu masuk neraka? Enggak mungkin, kata dia. Ya. Nah, kalau masalah nyukurnya, tapi menghinanya dan menolak sunnah ini, bisa. Dan itu bagian daripada nawakidul Islam, pembatal keislaman seorang. Istihza menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Satu contoh dari sekian contoh. Nah, ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah, berjalan gitu loh. Berjalan enak. Malam. Nah, ma'ash apa? Libas. Siang, ma'ash. Setelah sholat, kerja. Nikmat kan? Kok kan? Iya, anak punya ada dari istri ya. Ini tanggung jawab ke anak untuk mencari nafkah. Karena Allah berfirman demikian terus itu. Rasul demikian, Allah demikian. Selesai dapat 10 ribu, kasih istrinya. Nih, alhamdulillah sehari ini kerja, Alhamdulillah tidak meninggalkan berjamaah ini. Siapa suruhiku? Istrinya bilang, jazakallah khair. Besok kerja lagi 6.000. Istrinya bilang, jazakallah khair. Nah, besok lagi dapat 15.000. Apa katanya? Jazakallah khair. Nah, terus besok demikian dapat 20.000. Jazakallah khair. Besoknya dapat 1.000. Jazakallah khair. Nikmat. Kayak itu kok gimana? Kok saya ibu? Tak ada yang demikian dengan Ahlus Sunnah lagi. Uya gak oleh lagi. Kalau sampai ngomong demikian, diam. Gitu. Diam. Kok diam? Iya, diam. Sudah diam. Tapi, apa tadi? Ikuti prinsip. Prinsipnya apa? Kerja fantasi fil ardi. Kalau sampai dia akan demikian tidur, cok. Pembaca mas, tim, mas bang, tim, antum yang diem, masa harus ada yang kerja mas? Diapain? Laporkan, laporkan. Kepada siapa? Kepada siapa saja? Yang berwajib utama, utama anak bahaya. Nah, kepada ustaz bisa asuhlah, tidur kan. Satu hadis selesai bagi dia. Kafa bil mar'i ithman an yudhayyi man yaqut. Cukup orang itu dianggap berdosa jika menyia-nyiakan yang ditanggungkan dia. Mau antum demikian? Anjir. Ikhwati fiddin, ta'azani wa azakumullah. Naam, jadi seperti itu. Dilanjutkan dengan amalan jawarih. Dipraktekkan tadi itu semua. Keyakinan yang tertancap dalam kalbu itu, nah, akan segala perkara-perkara yang wajib diyakini, nah, yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan semuanya, dipraktekkan. Demikian pula keyakinan akan kemuliaan dan kebaikan yang Allah janjikan kepada mereka yang takwa kepada Allah, ke dalam kalbu yang paling dalam, praktekkan. Nikmat. Alhamdulillah. Naam. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum. Naam. Wa qala ta'ala fa'atahumullahu tharabad dunya wa husna tharabil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala na'am memberikan kepada mereka balasan baik di dunia dan balasan akhirat yang lebih baik. Di surat Al-Imran ayat berapa? 1:48. Barakallahu fikum. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala bagi, tentunya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, beramal soleh, itu tidak mungkin menyia-nyiakan baik dunia maupun di akhiratnya. Fa'atahumullahu sawabat dunia min nasri wal dhufri wal ghanimah. Nah, Allah berikan kepada mereka pahala dunia, ganjaran dunia, pertolongan. Jangan dinilai kecil, pertolongan itu besar nilainya. Pertolongan dalam peperangan. Nah, dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka perang jihad fi sabilillah li'la'i kalimatillah, untuk menjunjung kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhufr, dan memperoleh berbagai macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan mendapatinya. porsi yang besar, wal ghanimah, harta rampas juga demikian. Wa husnul thawabil akhirah, dan juga kebaiknya ganjaran akhirat, wa wal fauz bil rabbihim. Dah. Enggak bisa dinilai oleh dunia. Ketika seorang itu bahagia, selamat, senang karena mendapat ridho dari Allah. Mungkin, ini mungkin orang yang kaya di dunia, terkaya di dunia muslim, punya uang ribuan triliun. Ketika dia muslimnya baik, terkenal baik, orangnya masya Allah, walhasil di atas sunnah, misalnya disuruh ngasihkan ridho Allah dibeli dengan uang triliun itu, akan dikirim aja. Berapa harganya ridho Allah? Ya paling 1000 triliun, ya tak beli. Anu lo kan lompat, enggak itu. Ya apa sih? Apa di dunia ini? Oh, kesenangannya meliku. Nah, kehidupannya adalah senda gurau. Nah, dibandingkan akhirat, ya enggak ada apa-apanya. Nah, kalau mungkin seandainya bisa dibeli. Betapa nikmat. Ya. Betapa sangat nikmatnya ketika seorang hamba Allah itu diridhoi oleh Allah. Makanya dikatakan al-fawz, beruntung. Faqad faza fawzan 'azima. Ketika dia betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wal fawz bi ridha rabbihim. Wan na'imul 'adzim mukim, dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allazi qad salima min jami'il munkadarat. Naam, yang mereka itu selamat dari berbagai macam bentuk hal-hal yang tidak baik, kotor dan yang semisalnya. Wa ma dzalika wa ma dzaka illa annahum ahsanu lahul amal. Ini tidaklah mereka ini mendapati itu semua. Di dunia dapat kenikmatan, di akhirat mendapat keberuntungan yang besar, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hal ini terjadi pada mereka kecuali dengan sebab ketika di dunia ahsanu lahu al-amal. Mereka berbuat baik, amalan taat kepada Allah, ikhlas kepada Allah dalam segala amalan. Ini balasannya. Fajazahum bi ahsana al-jaza, maka Allah balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Falihadza qala wallahu yuhibbul muhsinin. Oleh karena itu maka Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada hambanya yang selalu berbuat baik. Masya Allah. Nah, berbuat baik dalam hal apa? Fi ibadatil khaliq. Ini awalan nomor satu. Berbuat baik ketika beribadah kepada sang khaliq. Berbuat baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang mencakup dua hal tadi. Ikhlas murni hanya untuk Allah, kemudian benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, keimanan yang menancap dalam kalbunya dia, yang diikuti dengan amalan, dengan anggota tubuh dia. Kerjaan barakallahu fikum. Wa mu'amalatul khalq, dan baik dalam berinteraksi, bermuamalah dengan sesama makhluk Allah. Wa min al-ihsan an yaf'ala 'inda jihad al-a'da ka fi'li ha'ula'il mu'minin. Dan termasuk juga ihsan, perbuatan baik yang Allah cintai, yaitu dia betul-betul melakukan na'am dengan sopan penuh kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan kepada dia untuk menjihati musuh-musuh Allah. Menjihati kufar, musyrikin, jihad fisabilillah dan perang yang dikomandangkan oleh khalifah atau amir itu jihad. Naam, menjihati ahlul bidah, hizbiyun dan yang semisalnya dengan ilmu. Dengan ilmu. Naam, bukan dengan perasaan. Bukan dengan perkiraan. Bukan dengan akal semata. Dengan ilmu. Kalau dengan perasaan atau akal semata, rusak. Rusak. Sudah terjadi sudah. Mereka yang menggunakan perasaan, jangan halah. Yang menggunakan akal belaka, cara pendidikan, jangan halah. Hancur. Malah mencoreng nama Islam. Mencoreng nama Islam. Na'udzubillah. Minta ini. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu la nubawwi annahum fid dunya hasanatan wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah, ayat ini luar biasa. Walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, min ba'di ma zulimu, setelah dizalimi, lalu bawwi annahum fid dunya hasanah. Jadi Allah, kepada mereka yang berhijrah karena Allah setelah dizalimi oleh musuh-musuh Allah, hijrah karena Allah, maka kata Allah, aku akan tempatkan mereka di dunia yang baik. Aku akan persiapkan, aku akan sediakan, kata Allah, di dunia kebaikan. Wala ajrul akhirati akbar. Tentunya pahala kebaikan dan ganjaran akhirat jauh lebih besar yang aku sediakan buat mereka, kata Allah. Dunia sudah diberi kebaikan, di akhirat jauh lebih besar lagi. Laukanu ya'lamu, kalau mereka mengetahui. Wahai, siapa mereka ini? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah, ini dua akhlak yang sangat mulia dan sangat terpuji. Nah, yaitu orang-orang yang sabar kepada mereka dan bertawakal kepada Allah. Dua kalimat ini, sabar dan tawakal. Naam, antum ingat bagaimana kisahnya Ukasah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Naam, ketika Rasulullah menyebutkan dalam potongan hadis bahwa mereka ini berapa 70 ribu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah. Masyaallah. Mereka. Kan. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu yang yadkhulul jannah bi ri'adzamul hisab? Mereka yang tidak apa? Yang tidak apa? Hah? Mereka adalah yang setakun. Mereka yang tidak minta dirupiah. Wala? Hah? Tidak berbuat tatayur. Ya. Meramal kesyirikan. Yang mengandung untuk kesyirikan dan yang semisalnya. Tatayur. Waduh, ini kalau hari Kamis pahit gak kerja, karena pahit-pahit gak ada rezeki. baik karena itu. Nah, orang-orang yang demikian lepas burung, kalau melepir, waduh sih harus jangan kerja tidur. Lah kalau sebulan lepas burung terus, melepir terus, bisa apa? Kok burungnya disalahkan? Burung disalahkan, burungnya alih yang menciptakan burung disalahkan. Nah, bilang kembali. Walayat tahun dan tidak mengobati secara dengan maskai. Walarobihim ya tawakal. Penting tawakal itu mungkin. Makanya buka sebelum sholat. Kok Rasulullah langsung mengatakan, ya Rasulullah, ut'uni an yajalan minhum. Ya Rasulullah doakan aku agar termasuk mereka. Anta minhum. Ya. Kamu termasuk mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masuk TV dulu. Dan ditiru-tiru nanti ada orang yang punya pesantren. Luas pesantrennya banyak. Ya kan masuk balik. Lelemu lah. Enak ya. Surga itu mungkin dia itu lumbang itu lumbang kan lumbang kolam. Ikhwati fiddin, azam surga. Kita lihat bagaimana maksudnya ayat ini. Surat apa itu? Hah? An-Nahl ayat 41. Yukhbiru ta'ala bi fadlil mu'minin al-mumtahinin. Ini penting. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kondisi orang-orang mukmin yang tangguh ketika diuji oleh Allah. Mereka alladzina hajaru fillah, yang mereka hijrah kepada Allah. Naam, fi sabili di jalan Allah, ibtigha'a mardhatihi, dalam rangka betul-betul mencari ridho Allah. Min ba'di ma zulimu. Bayangkan. Setelah mereka dizalimi bil adhiya wal mihnah min qaumihim. Naam. Yaitu dengan berbagai macam bentuk gangguan lisan, berbagai macam bentuk ujian yang diberikan dari kaum mereka. Naam. Yang mereka membuat melanggarkan fitnah, tujuannya apa? Agar kembali pada kufur dan syirik. Agar dia takut, dia enggak akan kufur, enggak akan syirik, tetap tauhid, iman, jalan. Nah, dalam hati mereka meninggalkan negeri-negerinya, tempat tinggal yang ditinggalkan semua. Ya kan? Enam. Dan pindah hijrah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak mau tanya sekarang kepada antum semua. Ya. Bukan sebagai perumpamaan ini perbandingan, bukan. Dan tidak salah paham. Ana sering mendengar langsung dari pelaku. Karena memang ya kita datangi pelaku ini dan kita kunjungi memberikan nasihat dan yang lainnya. Kasus ini mungkin sekitar barangkali sekitar 10 tahunan yang lalu atau 11 tahun. Analoyon dan masih banyak kasus yang lain ya. Dua suami istri sudah sepuh sekali. Nah, kita mendengar sakit itu. Maka anak dengan beberapa syabab ikhwah mendatanginya. Nah, dia rajin dia. Afwan datang ke majelis bawa kateter. Pokoknya bisa berjalan dia bawa. Berapa hari nggak lihat kita, mana orang ini? Sakit itu, sakit. Kita datang bisa. Ya kita sampaikan intinya setelah sabar dan yang lain, kenapa tidak tinggal sama anaknya? Iya, sob. Nah, saya lebih suka di rumah ini. Alhamdulillah. Dan itu juga istri saya juga demikian. Lebih suka di rumah ini. Mohon maaf Pak, mau tanya jangan tersinggung. Oh, enggak usah. Mari usah, mari usah. Apa anak-anak Bapak tidak baik Bapak? Sama Bapak, ini anak sudah punya target. Apakah putra putri Bapak tidak baik sama Bapak? Enggak, enggak usah, baik. Kalau enggak baik, dia bilang, tak katangi gitu loh. Nah, enggak usah, baik, baik, Masya Allah, Masya Allah, baik. Saya diminta untuk tinggal ikut anak saya, Ustaz. Baru berkali-kali. Dan enggak jauh jaraknya. Mungkin sekitar 3-4 kiloan. Tapi kan kalau ada apa-apa kan bahaya gitu loh. Nah. Sukses nggak, bosku? Sudah dicoba? Sudah dicoba, Ustaz. Ini syahid. Saya ikut anak di situ, dapat sekolah, ikut minta pulang ke sini. Coba lagi, 3 bulan maksimal, minta pulang lagi ke sini. Diperlakukan apa, Pak Liman? Loh, enggak. Anak saya baik, mantu saya baik. Enak di sini. Di rumahnya. Rumahnya apa, kubu? Anaknya kaya-kaya. Yang anak tahu beberapa kaya. Lama saya rumah di sini. Ibu tidak mau, Ustaz. Minta tinggal di sini. Loh, kondisi sakit, dua-duanya sakit nih. Iya, Ustaz. Tidak apa-apa. Kedua-duanya sakit. Dia yang sakit, ibunya sakit. Tidak apa-apa, sini aja. Ibu minta di sini. Dan saya ya tidak mungkin meninggalkan ibu, Ustaz. Dia ambil sama-sama, istrinya maksudnya. Anak kan belum pernah jadi orang tua seperti dia gitu loh. Mikir aja kenapa ya? Coba membayangkan. Rumah yang seperti itu dan anak memfasilitasi bukan dan baik masih memilih rumahnya dia yang kayak gitu. Yes, dengan para sahabat yang di Mekah ditinggalkan. Bukan sekedar rumahnya dia, lingkungan dan keluarga ditinggalkan. Benar. Tapi perintah Allah tunduk oleh hijrah, tunduk. Nah, dan mukadim tadi bukan anak membandingkan, bukan. Ya kan? Sekedar contoh saja. Artinya orang itu punya kecenderungan senang di rumahnya dia tinggal. Bahkan ini afwan, kita langsung ketemu orang lain ini, dia ketika tidur itu di tempat lain, gua kerasan. Bingung. Kata orang sama, please go naik, ranjangin aku. Gak lo liat. Don. Itulah. Naam. Ya, kita pun juga belum paham ketika pun sudah, ya, kalau usia tua kayak seperti itu, apakah juga seperti dia? Wah. Kalau anaknya enggak baik, kalau bilang menjalik, atau mantunya bengis, itu lain bab. Lain bab. Bukan boleh, bukan. Lain bab. Ya wajar, wong anaknya kaya ngono, mantunya kaya ngono. Enggak keren, dia ngomong, wajar. Tapi yang dikutek ini, anak ini. Dikutek, sak kucuk-kucuknya. Nah, begitu. Mantunya juga dengan kucuk pisan. Kalau sampai kayak gitu loh ya, ma'udzubillah menjalik. Ini enggak, buat, mau ngomong, baik, usah, baik, begitu anak saya, buat, anak saya, baik. Kasihan. Kasihan sekali. Sepuh, tadi. Orang tua kok duduk, mojok, pas taklim. Sebelahnya kateter. Loh. Sepuh sekali. Bisa jalan ke masjid. Anda bayangkan kalau tidak baik orang anaknya, masya Allah durhakanya mau durhaka kayak apa durhakanya? Itu loh. Kalau sampai tidak baik. Tapi ya apa sih pengakuannya ayah baik sekali. Dan insya Allah benar. Pergeseran yang demikian ini sering kita dengar ya, bagi kita orang yang dilapori ya, yang dikasih tahu. Ini sebagian dari sekian rentetan kisah-kisah yang nyata. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Setelah mereka dizalim tadi itu, naam. Barakallahu fiik. Kenapa mereka hijrah itu semuanya? Karena li ajli ta'ati Rahman. Karena ingin taat kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah sebut, Allah berikan kepada mereka fadzaqara lahum thawabain. Dua ganjaran, dua pahala yang diberikan. Thawaban ajlan fid dunya minar rizqi al-wasi wal 'aysh hani alladhi ra'awhu 'ayanan ba'dama hajaru وَالْقَفَرُوا عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَافْتَفَهُ الْبُلْدَانِ. Naam. وَغَنَمُوا مِنْهَا الْغَنَائِمَ الْعَظِيمَةِ فَتَغِيمُوا مَا أَتَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. Naam. Allah berikan kepada mereka balasannya dua pahala, dua ganjaran. Ganjaran atau pahala yang disegerakan di dunia, rezeki yang luas. Ini wal ihani. Ini juga sama-sama mahal nih. Kehidupan yang tenteram. Nyaman. Enggak sumpah di dunia ini. Ya. Nah, yang ini semua dirasakan nyata dan terlihat nyata setelah mereka hijrah dan ditolong oleh Allah dari musuh-musuh mereka dan terbukanya lah negeri-negeri. Nah, Islam masuk semuanya dan memperoleh ghanimah yang besar. Itu Allah berikan kepada mereka di dunia semua itu. Nah, dua saja cukup. Dalam waktu cukup, masya Allah, rezeki yang luas sama kehidupan yang tenteram itu sudah luar biasa ya ikhwan. Sudah masya Allah. Berapa banyak orang yang miliarder enggak tenang hidupnya. Telepon 5 teleponnya. 1-4 tagihan sudah tidak tempo, 4 tagihan ini sudah Pak anu. Satu, Pak ini kondisi apa anu? Pak ini begini nih. Ini harus dikawal. Soalnya ini nilainya miliaran, Pak. Pak harus berpengawalan. Pengawalan sekian. Begini. Terus ini begini, Pak. Pak itu apa? Telernya banyak meletus. Ya apa ini? Apa nasihat Bapak? Apa anu Bapak begini? Pak ini anu. Nah, azan maghrib. Nah, ini Pak pas azan ribut semua. Kalau dia ngerti, iya. Tapi azan, aku beli bocor dewe, aku tak salah gitu. Apa yang demikian, dia tidak. Alhamdulillah, gak tenang. Hidupnya diperkungkung oleh dunia, gitu loh. Kan iya. Hari ini jam sekian, tagihan hari ini, orderan hari ini, begini jam sekian, begini jam sekian, begini. Jam sekian meletus banyak, sampai kan. Nah, belum lagi yang dicuri. Yang dirampoki, dicuri. Ya, tambah kalau karuan, sumpet, indah, tentera hidupnya, insya Allah, kan nikmat. Barakallahu fikum, insya Allah. Itu semua Allah berikan di dunia. Wal ajrul akhirati akbar. Namun pahala ganjaran yang Allah berikan di akhirat itu lebih besar. Alladzi wa'adahumullah ala lisani rasulihi khair, yang mana Allah janjikan kepada mereka melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu khair. wa akbar ajr min ajri dunia, lebih baik lebih besar daripada ganjaran di dunia yang Allah berikan. Nah, begitu. Itu yang Allah sebutkan di ayat lain, alladzina amanu wa hajaru fihi abadan innallaha indahu ajrun azim. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka memahaminya. Lau kana lahum ilmun wa yakinun bima indallah minal ajri wa thawab. Kalau seandainya mereka memiliki ilmu dan keyakinan dari apa yang ada di sisi Allah, pahala dan ganjaran yang besar bagi siapa? Liman amana bihi wa hajara fi sabilihi, bagi orang yang beriman kepada Allah, hijrah di jalan Allah. Lam yatakallaf an dzalika ahad, yang dia tidak mengingkari, ya, tidak meninggalkan hijrah tersebut. Tidak membantah. Ikhwati fil iman, azzaakumullah. Demikian pun masih banyak. Nah, seperti Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Masyaallah. Kata Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa atainahu ajrahu. Kami berikan Nabi Ibrahim alaihissalam ajrahu, ganjarannya di dunia. Pahalanya. Walahu wa innahu, sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW fil akhirati lamin sholihin, di akhirat kelak termasuk orang-orang yang soleh. Insyaallah itu akan diteruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.